إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله masih kita pada hadis yang kesembilan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang aku larang maka tinggalkanlah." Dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan-perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Banyaknya pertanyaan dan banyaknya permasalahan-permasalahan yang dipermasalahkan. Termasuk permasalahan-permasalahan yang mereka mengungkapkannya dengan nada protes. Kenapa kok begini? Kenapa kok halal? Kenapa kok haram? Kenapa ini boleh? Kenapa ini enggak boleh? Dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya orang terdahulu binasa karena banyaknya permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan telah dibahas, alhamdulillah, sampai berapa halaman? Sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik, aku mendengar Imam Malik yakrahul jawab. Imam Malik tidak suka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Yani yakrahul jawab fi kasratil masail. Beliau tidak suka untuk menjawab banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Qul inna a'udzubikumullahu muslimin fi hurmati. Alhamdulillah sudah dibagi-bagi pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang makruh dan seperti apa yang haram dan seperti apa yang boleh tapi lebih dianjurkan untuk sabar. Kenapa? Karena kalian sedang diajari secara rutin, sedang disampaikan ilmu oleh guru kalian, oleh syekh kalian, oleh ulama yang mengajari kalian secara rutin. Maka kalau sekarang belum disampaikan, tunggu, mudah-mudahan besok atau lusa, mudah-mudahan nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya akan nyampe. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang bernada protes, ini haram. Sebagaimana Imam Ahmad menyatakan pada perkara sunnah, la yuqalu lima wala kaifa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau sudah ada sunnah dari Nabi, jangan tanya kenapa, dan jangan tanya kaifa. Kaifa itu bagaimana? Kalau perintah-perintah bentuknya, ucapan Rasulullah SAW-nya dalam bentuk perintah, maka kerjakan. La yuqalu lima, enggak perlu tanya kenapa. Wajib sholat, kenapa kok wajib? Enggak usah tanya, kerjakan. Demikian pula babi haram. Kenapa? Kerjakan, enggak perlu pakai tanya kenapa. Kalau perintah-perintah halal haram la yuqalu lima, tidak perlu ditanyakan dengan kenapa. Kenapa kok suruh puasa? Kenapa kok berlapar-lapar puasa? Enggak perlu tanya. La yuqalu lima. Ini sunnah nabawiyah, ini ajaran syariah Islamiyah, dan ini adalah perintah dari Allah yang harus dikerjakan. Kalau sunnahnya berupa berita-berita, maka kata Imam Ahmad, la yuqalu kaifa. Kalau berita-berita tentang gaib, tentang hari kiamat, tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang af'alnya, tentang perbuatan-perbuatannya, maka yang dilarang adalah pertanyaan kaifa. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi ini nanti yaumul qiyamah dengan tangan kanannya. Dan Allah menggulung langit-langit ini dengan tangannya. Ini berita. Maka bagi kita menyatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, kami percaya kepadanya karena semuanya dari sisi Rabb kami. La yuqalu kaifa, enggak perlu tanya kayak apa tangannya, seperti apa menggenggamnya, bagaimana caranya, ini enggak perlu. La yuqalu kaifa. Maka kalau sudah datang sunnah, ini dalil-dalil syar'i dari Quran dan sunnah, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuqalu lima wala kaifa. Jangan bertanya kenapa dan jangan bertanya bagaimana. Kalau perintah-perintah syariat, jangan tanya kenapa kok halal, kenapa kok haram. Kalau berupa berita-berita, khususnya berita yang gaib, jangan tanya kayak apa dan bagaimana. Karena enggak akan nyambung. Otakmu yang sekepal ini enggak akan bisa mempertanyakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzu billah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, makruh, pertanyaan yang belum terjadi. Ini mengingatkan saja apa yang sudah dibahas yang telah lalu. Ya, ini pertanyaan tentang bagaimana kalau kita di bulan nanti sholatnya madhab kemana. Ini sungguhnya pertanyaan yang wajar, tetapi belum perlu. Dan sudah dibacakan ucapan-ucapan para ulama, mereka semua bertanya kepada si penanya dengan pertanyaan hadatsa dzalik atau waqa'a dzalik, apakah sudah terjadi? Ketika dijawab belum, nanti kalau sudah terjadi. Tidak dijawab oleh mereka para ulama dan dikatakan nanti kalau sudah terjadi. Qul inna a'udzukumullah, setiap pertanyaan yang kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau terjadi, kalau terjadi, kalau terjadi, tidak dijawab oleh mereka dan dijawab dengan kalimat hal waqa'a dzalik, apakah sudah terjadi? Qul inna a'udzukumullah, dulu ditanyakan bagaimana salat di atas Ka'bah, menghadapnya kemana? Apakah kita sholatnya tiduran begitu supaya menghadap ke Ka'bah? Tetapi karena belum terjadi, mereka semua menyatakan tidak, dijawab dengan kalimat hal waqa'a dzalik, apakah terjadi yang seperti itu? Kalau kita berada di atas Ka'bah, ternyata sekarang sudah terjadi. Ketika kita naik pesawat, kita sholat, kita tanya kepada pilotnya atau kepada orang-orang yang awak kapalnya, ini sekarang kita berada di mana? Dijawab berada tepat di atas Ka'bah. Bagaimana salatnya? Qul inna a'udzukumullahu wa muslimin yang saya hormati. Baru para ulama berijtihad dalam menjawab. Tetapi ketika belum terjadi, mereka tidak menjawab. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sesungguhnya boleh, tidak mengapa. Tetapi kalau kamu sabar lebih bagus, karena pertanyaan adalah pertanyaan yang belum dibahas oleh gurunya. Baru sampai bab pertama, pertanyaannya pertanyaan bab ketiga, keempat, kelima. Tunggu saja. Enggak perlu kamu tanya sekarang, akan diterangkan satu persatu. Nah, ini yang terkena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, la tas'al an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan tanya perkara-perkara yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Pertanyaan apa biasanya? Pertanyaan bolehkah, halalkah, haramkah pada perkara yang belum dibahas. Ayat masih turun. Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu? Rasulullah menyatakan nanti. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Sampai turun ayatnya baru dijawab. Kalaupun mereka tidak bertanya, ayat akan turun dan akan menerangkan perkara-perkara tadi. Dan ini faedahnya buat para thullabul ilm, para santri-santri, ketika membahas satu kitab, baru dibahas bab-bab pertama, jangan bertanya perkara yang belum dibahas. Insyaallah pada suatu saat akan dibahas. Apa yang diterangkan tadi, dipaham atau tidak dipaham? Kalau tidak dipaham, tanya. Kalau dipaham, alhamdulillah saya dapat satu ilmu. Besok tunggu ilmu yang berikutnya. Jangan sampai dipaksa harus hari itu kamu mengetahui sekian ilmu. Kata beberapa ahli hikmah menyatakan bahwasanya kalau kita tunggu buah itu sampai jatuh sendiri, kamu akan mendapatkan buah yang masak. Tetapi kalau kamu terburu-buru ingin cepat jatuh dan kamu goncangkan pohon itu, yang jatuh adalah buah-buah yang mentah. Kalau kamu tunggu sampai ustadz itu menyampaikan babnya, dia akan persiapan dan akan menyampaikan apa yang dia sudah persiapkan, masak. Tetapi kalau kamu tanyakan pada perkara bab yang lain yang belum diajarkan dan akan diajarkan pada babnya, itu namanya terburu-buru. Kalaupun terpaksa dijawab, akan terlalu simpel dan tidak luas, masih mentah buahnya. Qanibina azakumullah. Maka Imam Malik dikatakan yakrahul jawab fi kathratil masail. Imam Malik tidak suka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak. Wa qala, kemudian Imam Malik berkata, qala Allahu azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal berfirman, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Falam ya'tihi fi dhalika jawabun. Kata Imam Malik rahimahullah bahwa Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwa ruh urusan Allah. Dijawab atau tidak dijawab? Tidak dijawab. Tidak dijawab pertanyaan tadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menerangkannya. Dan Rasulullah SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya mengatakan kepada nabinya, "Qul," ucapkan pada mereka, "Ruh min amri rabbi." Ruh itu urusan Allah, kamu jangan banyak tanya. Ruh urusan Allah. Kamu tidak perlu tanya masalah itu. Qul inna a'udzubikumullah, ini surat Al-Isra ayat 85. Mereka kaum Yahudi dalam keadaan orang yang ahlul kitab. Ahlul kitab bermakna dia pernah mendapatkan kitab Taurat, pernah mendapatkan kitab-kitab dan pernah diutus pada mereka nabi-nabi. Maka Yahud mengerti perkara-perkara ini. Ternyata ketika musyrikin datang kepada Yahudi, wahai kaum Yahudi, antum ahlul kitab, kalian adalah ahlul kitab, kami ingin bertanya, bahwa di negeri kami di Mekah ada orang yang mengaku sebagai nabi. Apakah benar bahwa dia nabi, dan apakah mungkin akan ada nabi yang baru? Kaum Yahudi sungguhnya tahu akan datang seorang nabi terakhir. Bahkan tahu namanya Ahmad, tahu sifat-sifatnya, tahu bagaimana karakternya, tahu semuanya. Ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi dasar Yahud, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Yahud berkhianat dan memutarbalikkan ilmu yang mereka ketahui. Sehingga dikatakan oleh Yahudi tadi, tanyakan kepada orang yang mengaku nabi tadi tiga pertanyaan. Kalau dijawab, maka dia adalah nabi. Kalau tidak menjawab dan tidak bisa menjawab, maka dia bukan nabi. Dikasih tiga pertanyaan oleh Yahudi tadi, disuruh untuk tanyakan pada orang yang mengaku nabi tadi. Yang dua memang benar-benar sesuatu yang tidak mungkin dijawab kecuali oleh nabi. Dua perkara. Pertanyaan tentang pemuda-pemuda yang memiliki kisah ajaib. Dan yang kedua pertanyaan tentang seorang pemuda gagah berani yang keliling dunia yang juga memiliki kisah ajaib. Tidak mungkin dia bisa menjawab kecuali kalau dia mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Sedangkan yang ketiga, pertanyaan yang Yahudi paham. Bahwa pertanyaan ini kalau dijawab berarti bukan nabi. Lihat, ini namanya pertanyaan jebakan. Kalau dijawab berarti dia bukan nabi. Kalau dia menyatakan tidak tahu, berarti dia nabi. Tetapi dikatakannya kepada para musyrikin Quraisy bahwa kalau tiga pertanyaan ini tidak dijawab, berarti dia bukan nabi. Kalau dia bisa menjawab seluruhnya tiga-tiganya, berarti dia nabi. Ini tipuan, tipu muslihat dari Yahud. Kemudian pulanglah mereka membawa tiga pertanyaan yang ditanyakan pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan besok. ternyata besok gak turun ayat. Karena biasanya ada pertanyaan siang hari, malam hari turun ayatnya. Ternyata besoknya tidak turun ayatnya. Besoknya tidak turun ayatnya. Mana? Katanya engkau bilang besok, berarti engkau bukan Nabi. Tunggu, kata Nabi, besok. Ternyata besok tidak turun lagi. Terus sampai sekian belas hari. Orang-orang kafir musyrikin sudah gembira. Menyatakan berarti ini Nabi palsu, berarti ini bukan Nabi, berarti. Rasulullah SAW sedih. Sampai turun surat Al-Kahfi. Dan ini dikisahkan dalam riwayat-riwayat di dalam tafsir dan asbabun nuzul. Surat Al-Kahfi. Dijawab. Pertanyaan tentang pemuda-pemuda yang memiliki kisah ajaib adalah Ashabul Kahfi. Dan tentang seorang pemuda yang keliling dunia yang gagah berani adalah seorang yang disebut dengan julukan Dzulqarnain. Sedangkan yang ketiga tentang ruh. Tidak dijawab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau semua pertanyaan harus dijawab, sungguh sepantasnya saat itu Nabi harus menjawab. Kenapa? Karena ini sebagai ujian. Ini sebagai tes dari mereka. Kalau bisa menjawab berarti Nabi. Semestinya akan dijawab oleh Nabi dengan lantang. Dan kemudian mereka dalam keadaan selesai percaya bahwa ini adalah Rasul. Tetapi Allah SWT mengajarkan kepada Nabi-Nya bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, yaitu ruh. Allah jawab di surat lain, bukan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Isra, dan Allah katakan dengan kalimat, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah SWT. Qawana bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan Rasulullah SAW pun saat itu mendapatkan wahyu tentang perintah. Agar menyatakan insya Allah ketika berkata besok. Jadi sekaligus dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekaligus ditegur. Jangan mengatakan besok kecuali dengan insya Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Jangan katakan aku akan kerjakan besok kecuali dengan kalimat insya Allah. Khonafidina azakumullah, dan Rasulullah SAW tidak salah. Karena belum diajarkan. Setelah ternyata tidak turun, baru diingatkan oleh Allah. Makanya, jangan ucapkan besok kecuali ucapkan insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Maka ayat ini sebagai syariat. Agar kita jangan menyatakan dengan kalimat besok kecuali dengan istisna. Dengan mengucapkan insya Allah. Baik, dari kisah tersebut. Dari asbabun nuzul. Surat Al-Kahfi. Menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tidak semuanya harus dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Nabi pun tidak diperintahkan untuk menjawab. Yaitu pertanyaan tentang ruh. Kata Allah, "Qulir ruh min amri rabbi." Dan ini jadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullah bahwa dia tidak mau menjawab sekian pertanyaan. Karena memang Allah pun kadang tidak menjawab. Dan kadang Rasul pun tidak menjawab. Khonafidina azakumullah. Wa kana Malikun yakrah al-mujadalah 'anis sunan aydhan. Dan Imam Malik juga tidak suka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bernada mujadalah. Mujadalah maknanya adalah debat. Bukan pertanyaan ingin mendapatkan ilmu. Tapi pertanyaan karena ingin mendebat ilmu yang sudah sampai kepadanya. Ini juga Imam Malik tidak suka sebagaimana diriwayatkan dari Haitham Ibn Jamil. Qultu li Malik, aku katakan kepada Imam Malik, ya Aba Abdullah, ar-rajulu yakunu aliman bisunan yujadilu minha aw yujadilu anha? Qala la. Kata beliau, kata Haitham Ibn Jamil kepada Imam Malik, wahai Aba Abdullah, yakni Imam Malik, seseorang mengerti ilmu mengerti tentang sunan, apakah boleh dia berbantahan untuk membela sunnah tersebut? Lihat, untuk membela loh ini. Qala la, jangan. Kata Imam Malik, jangan. Walakin yukhbir bis sunnah fa in qubila minhu wa illa sakat. Kata Imam Malik, sampaikan sunnah. Kalau diterima, selesai. Kalau tidak, sakat, diam. Demikian ajaran beliau, dan beliau tidak suka berbantah-bantahan, tidak suka berdebat. Sampaikan sunnah, fa in qubila minhu fadak. Kalau diterima, itu yang kita harapkan. Kalau tidak diterima, sakat, diam. Qala Ishaq ibn Isa, berkata Ishaq ibn Isa, kana Malik yaqul, bahwasanya Imam Malik berkata, al-mira'u wal jidal fil ilmi yudhib bi nuril ilm. Perdebatan dan bantah-bantahan dalam masalah ilmu itu akan menghilangkan cahaya ilmu. Akan menghilangkan cahaya ilmu. Min qalbir rajul, akan menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang. Tadinya dia memiliki cahaya ilmu dalam hatinya, tapi ketika dia berdebat, berbantah-bantahan, justru cahaya ilmunya lenyap dari hatinya. Demikian kata Imam Malik rahimahullah. Wa qala Ibn Wahab, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, al-mira'u fil ilmi yuqassil qulub. Berbantah-bantahan dalam masalah ilmu akan mengeraskan hati. Wa yuwarrisud daghan, dan akan menjadikan atau memberikan dalam hati ini ada daghan, ada dengki, ada kejengkelan dalam hati. Ini ketika berbantah-bantahan, yang terjadi justru cahaya ilmu lenyap, hati menjadi keras, dan kemudian saling bermusuh-musuhan. Lihat, sesama kaum muslimin, bahkan sesama ahlu sunnah, ketika berdebat dalam masalah ilmu, dua orang ini jadi bermusuhan. Dalam hati menyimpan daghan, hiqad, hasad. Tidak lagi bersih hatinya. Khalifidina azakumullah, demikian kata Ibn Wahab dari Imam Malik rahimahullah. Wa kana Abu Syuraih al-Iskandarani yauman fi majlis. Pada satu hari di majlisnya, Abu Syuraih al-Iskandarani, dia menyatakan fakasuratil masail, ketika banyak pertanyaan-pertanyaan di majlisnya, di majlis beliau. Faqala, qaddarinat qulubukum mundul yawm. Sungguh sejak hari ini hati-hati kalian sudah terkotori. Darinat, yani ada daran. Daran, yani titik-titik hitam yang mengotori hati. Faqumu ila Abi Humaidin, Khalid ibn Humaid, isqilu qulubakum. Maka pergilah kalian ke Abi Humaid, Khalid ibn Humaid. Bersihkan hati-hati kalian di majlis beliau. Istilu artinya dikerik kotoran tadi dari hati kalian. Wa ta'allamu hadhihi ar-ragaib, dan pelajarilah ilmu-ilmu ini tentang ragaib. Fa innaha tujaddidul ibadah, karena ragaib akan memperbaiki semangat ibadah. Ragaib artinya ilmu tentang masalah-masalah yang memberi semangat untuk beribadah. Semangat untuk ibadah, semangat untuk sholat, semangat untuk puasa, semangat untuk ini, untuk itu. Untuk beribadah pada Allah SWT. Itu ragaib namanya. Dikatakan ketika mereka banyak pertanyaan, maka kata gurunya, kalian hati-hati kalian sudah mulai kotor. Pergi ke Abu Khalid dan bersihkan hati-hati kalian di sana dengan mempelajari ilmu ragaib. Karena ilmu itu akan memberi semangat ibadah. Wa turisu zahadah, akan memberikan zuhud kepada kalian. Wa tajurru sadaqah, dan akan mengajak kalian untuk sadaqah. Wa aqillul masail illa ma nazal, dan jangan kalian perbanyak pertanyaan. Aqillu, persedikitlah pertanyaan-pertanyaan kalian kecuali pertanyaan yang memang berkaitan. Fa innaha tuqassil qulub, karena banyaknya pertanyaan akan mengeraskan hati. Wa turisul adawah, dan akan memberikan permusuhan. Qul inna a'udzu, sudah kita katakan pada kajian-kajian yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan manusia terdiri dari sekian macam kalau dilihat dari niatnya. Tadi kita sebutkan bermacam-macam dari sisi apa yang ditanyakannya. Ada yang ditanyakan perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang mubah tapi terlalu banyak, atau terburu-buru. Kalau dilihat dari niat, ada orang yang bertanya karena ingin mendapatkan ilmu. Ada yang bertanya karena ingin mengukur kemampuan guru. Dan ada yang bertanya karena dia tidak terima dengan ilmu tadi. Kok begini? Bagaimana Ustaz? Masa begitu? Ini pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang tidak terima dengan berita dari Quran dan Sunnah. Ini pertanyaannya ahlul dalal, ahlul bid'ah, yang bertanya, bagaimana Allah di atas arsy-Nya? Dia bukan tidak tahu makna istawa. Dia bukan tidak tahu maknanya Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, tahu. Tetapi karena tidak terima, masa Allah menempati satu tempat? Maka dia tanya, bagaimana istiwanya di atas aras? Bagaimana Allah di atas arasnya? Ini pertanyaan bukan berdasarkan ingin mendapatkan ilmu, tapi pertanyaan karena tidak terima dengan berita itu. Dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka, mereka tidak terima lagi. Masa tangan? Masa Allah punya tangan? Bagaimana tangannya? Kayak apa? Seperti apa? Dan seterusnya. Ini juga sama. Pertanyaan-pertanyaan yang bukan ingin mendapatkan ilmu, tapi munculnya dari ketidakterimaan terhadap yang disampaikan dalam Quran dan Sunnah. Maka hati-hati. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin mendapatkan ilmu, ini yang paling wajar dan paling boleh. Itu pun kalau dia sabar sampai disampaikan oleh gurunya pada waktunya, ini lebih bagus. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang belum dipaham dari apa yang disampaikan. Ini yang harus ditanyakan. Kalau tidak di majelis, di luar majelis. Disampaikan tapi belum paham. Maka dia tanyakan di majelis misalnya. Atau kalau tidak, ketika keluar, ya Syekh, ya Ustaz, tadi saya belum paham masalah yang ini, masalah yang itu. Sebab itu yang disampaikan saat itu. Sedangkan ilmu-ilmu yang belum disampaikan, sabar. InsyaAllah akan disampaikan pada waktunya. Qul inna a'udzubikumullah. Yang bermasalah adalah kalau sudah banyak pertanyaan. Biasanya bukan karena ingin ikhlas mendapatkan ilmu. Biasanya kalau sudah banyak pertanyaan, urusannya lain. Bukan masalah ingin mendapatkan ilmu. Dia sudah mendapatkan sekian banyak. Tetapi karena dia ingin berdebat dan ingin membantah apa yang disampaikan. Maka ketika mulai banyak pertanyaan, kata gurunya, kalian sudah mulai kotor hati-hati kalian. Niat kalian sudah tidak ikhlas atau sudah kurang keikhlasannya. Pergi kalian ke Abu Khalid. Pergi ke Fulan. Pelajari di sana ilmu. Ila Abi Humaid. Yani Khalid ibn Humaid. Pelajari ilmu ragaib di sana agar semangat kalian untuk beribadah lebih tinggi, agar kalian lebih khusyuk, agar kalian lebih ikhlas, agar kalian lebih murni niatnya dan zuhud dengan dunia. Zuhud terhadap dunia. Karena ada pula jenis pertanyaan yang urusannya dengan dunia. Ditanyakan tentang pertanyaan sesuatu. Disampaikan dalilnya. Haram hukumnya. Tapi sayangnya, ma'isyah dia, kerjaan dia untuk cari uang, itu justru dengan cara yang haram tadi. Maka dia kaget. Ustaz, kok haram? Kenapa kok begini? Apa dalilnya? Kenapa terus bertanya? Bukan karena ingin mendapatkan ilmu. Tetapi karena dia ingin, apa yang dia kerjakan itu halal. Dibantah, didebat, ditanyakan ininya, tanyakan itunya, terus. Ini khutbah na'azakumullah yang sering terjadi. Tetapi kalau sudah mempelajari ilmu-ilmu keikhlasan, maka dia sudah mulai zuhud terhadap dunia, maka dia tidak peduli. Walaupun hilang satu mata pencahariannya, dia berharap akan mendapatkan dari jalan lainnya. Karena sudah zuhud, dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Wa qala al-Maymuni sami'tu Abu Abdullah yani Imam Ahmad yus'al an mas'alatin. Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah pernah ditanya tentang satu pertanyaan. Waqa'at hadhihi al-mas'alah, ditanyakan oleh Syekh, oleh Imam rahimahullah, apakah terjadi? Bulitum biha ba'du, apakah kalian sudah tertimpa permasalahan seperti itu? Dijawab belum. Maka tidak dijawab oleh Imam Ahmad. Hatta waqa'at. Nanti kalau sudah terjadi. Wa qad inqasama an-nasu fi hadzal babi aqsaman. Maka manusia, yakni para ulama, membagi pertanyaan-pertanyaan menjadi sekian bagian, sekian jenis pertanyaan. Fa min atba'i ahli al-hadis man sadda bab al-masail hatta qala qalla fiqhuhu wa 'ilmuhu بحدود ما أنزل الله على رسوله وصارت حامل فقه غير فقيه. Beberapa manusia berbeda-beda. Ini sekarang yang pembagian yang ketiga. Pembagian pertama dibagi menurut apa yang ditanyakan. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sebaiknya ditunda dan seterusnya. Pembagian menurut niat. Ada niatnya yang cari ilmu, niatnya mendebat, niatnya ingin membela pekerjaannya, membela dunianya, ada yang karena ini, karena itu. Sedangkan yang ketiga, manusianya. Terhadap pertanyaan tadi, ada yang ekstrim melarang sama sekali, ada yang membebaskannya dengan sebebas-bebasnya. Ini juga satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri. Satu ifrat, yang lain tafriq. Qul inna a'udzukum min qasaman nas, akhirnya manusia terbagi menjadi sekian golongan. Golongan tarafai wa wasat. Golongan dua taraf ekstrem, dua titik ekstrem dan satu yang tengah-tengah. Apa dua titik ekstrem? Fa min atba'i ahli al-hadis man sadda babil masail. Ada beberapa golongan dari ahli hadis. Kalimat dari adalah littabi'i. Littabi'i artinya tidak seluruhnya. Ada di antara mereka yang terlalu kaku sehingga menutup pintu-pintu pertanyaan sama sekali. Tidak boleh tanya sama sekali. Hatta qalla fiqhuhu wa ilmuhu bihududi ma anzalallah. Hingga kurang fiqihnya. Jazakallahu khair. Allah barakik. Sehingga kurang fiqihnya, fiqih itu pemahamannya. Dia sampaikan hadis tapi dia tidak faqih. Bi hududi ma anzalallahu ala rasulih. Terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, terhadap rasulnya, dia tidak faqih. Fa sara hamil fiqhin ghairu faqih. Akhirnya menjadi seorang yang dijuluki dengan hamil fiqhin ghairu faqih, pembawa fiqih yang tidak faqih. Pembawa ilmu yang tidak paham ilmu tersebut. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menyampaikan seorang yang dijuluki dengan Himarul Furu'. Julukan yang tidak pantas sesungguhnya, tapi sudah diucapkan oleh sekian orang yang menilai orang tersebut. Himarul Furu'. Himar artinya keledai. Furu' itu satu kitab yang luas dari kitab madhab Imam Ahmad. Furu' ini furu' madhab Hambali. Sekian macam pembahasan-pembahasan fikih. Ini orang ini hafal jipal ngelotok jitok di kepalanya. Tetapi tidak faqih orangnya. Maka dikatakan himar al-furu'. Kama thalil himar yahmilu asfara. Seperti himar yang membawa kitab di punggungnya. Dia membawa Sahih Bukhari, membawa Sahih Muslim, membawa sekian kitab. Tapi ketika ditanya, ya himar. Keledai tetap keledai. Dia tidak alim sama sekali. Orang ini demikian keadaannya. Tetapi sungguh tidak pantas dikatakan keledai. Karena beliau rahimahullah bermanfaat. Apa manfaatnya? Sebagai kitab yang berjalan. Sebagai kitab yang berjalan. Sehingga para ulama di zamannya, kalau mau safar, daripada dia membawa kitab yang banyak, dia bawa orang ini. Ta'al ma'i. Dalam safar. Kalau dia membahas satu permasalahan, ada sesuatu yang ingin dia lihat dalam kitab al-furu', maka dia bertanya kepada orang tadi. Mada qala sahibul furu'? Maka orang itu berkata, qala sahibul furu' kada wa kada. Apa yang dia katakan tentang masalah ini? Qala sahibul furu' kada wa kada. Hafal. Seperti kitab. Bersuara. Alhamdulillah. Dulu tidak ada hard disk, tapi ada orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang sudah hampir tidak ada orang yang seperti itu, tetapi ada berbagai macam alat-alat untuk rekam-rekam seperti itu. Masya Allah. Allah SWT maha adil. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Maka orang-orang yang demikian dikatakan hamila fiqhin ghairu faqih. Dia pembawa fiqh tapi tidak faqih. Pembawa ilmu tapi tidak alim. Kenapa? Karena ketika belajar, ambil, hafalkan, tidak pernah dia boleh bertanya apapun. Ini ekstrem kanan. Ada yang sebaliknya, wa min fuqaha'i ahli ra'yi. Di antara fuqaha yang ahli ra'yi, yang arahnya kepada ahli ra'yi, kalau dalam ulama madhab, yang dijuluki dengan ahli ra'yi adalah Abu Hanifah dan kawan-kawan. Dan para ashabu rahimahumullah. Di kalangan mereka dijuluki dengan madhab ahli ra'i. Mereka justru sebaliknya. Membuka pertanyaan seluas-luasnya. Pertanyaan apapun akan dijawab, akan dibahas. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan di madhab Hanafi. Perkara-perkara yang belum terjadi. Pembahasan-pembahasan tadi dalam kitab ini ada. Kalau kalian mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang muncul di abad modern ini, ada enggak ya? Pernah dibahas enggak di zaman-zaman terdahulu para ulama? carinya di kitab-kitab mereka. Biasanya ada. Sholat di atas Ka'bah bagaimana? Ada. Bagaimana ini perkara-perkara yang munculnya di akhir-akhir ini. Qul inna a'udzubikumullah. Sholat di awang-awang begini dibahas. Bagaimana? Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi karena dibukanya pertanyaan-pertanyaan seluas-luasnya, yang terjadi justru berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari pendapat-pendapat yang nyeleneh. Qala tawassa'a fi taulidil masail. Mereka memperluas untuk melahirkan sekian pertanyaan qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Ma yaqa' fil 'ada minha wa ma la yaqa', sehingga apa yang mungkin terjadi, bahkan apa yang mustahil terjadi, dibahas oleh mereka. Washtaghalu bitakallufil jawab an dzalik, dan mereka sibuk memberat-beratkan diri mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Wa kasratul khusumat fi, dan terjadi sekian banyak perdebatan-perdebatan di kalangan mereka. Wal jidal alaihi, dan perdebatan di kalangan mereka, berbantah-bantahan, hatta yatawallad min dalika firaqul qulub, hingga terjadi di kalangan mereka perpecahan dan pertikaian di dalam hati-hati mereka. Wa yastaqirru fiha bisababihil ahwa wasyahna, bahkan lebih jahat lagi setelah mereka sudah tidak lagi terbimbing oleh sunnah. Ini bukannya Abu Hanifah dan pengikutnya, yang sudah lebih jauh, yaitu para Mu'tazilah, para ahlul uqul, yang mereka dijuluki dengan aqlaniyun, yang lebih tepatnya mereka adalah ahlul ahwa, karena mereka tidak aqil. Kalau mereka aqil, mereka akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Tetapi karena mereka tidak aqil, bertanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Akhirnya terjadi berbagai macam penyimpangan hawa nafsu, permusuhan, pertikaian, kebencian, al-adawatu wal-baghdha. Wa yaqtarin dzalika katsiran bunyatul mughalabah, dan diiringi bersama dengan itu banyaknya terjadi bunyatul mughalabah, bangunan-bangunan yang didasari dengan mughalabah. Mughalabah itu kayaknya begini, ghalibnya begini, karena enggak bisa dijawab dengan jelas sehingga pakainya taglib. Taglib itu pakainya perkara-perkara yang diistilahkan oleh orang sekarang dominan. Mana yang dominan? Oh, dominan ini. Gitu. Yang dominan itu hidup. Enam. Wa talabul uluwi wal mubaha, dan mereka saling berbantahan untuk menang. Siapa yang ingin menang? Pokoknya kalau saya yang bisa mengungkapkan dengan argumen-argumen, maka saya menang. Akhirnya adu argumen, dan yang dicari bukan kebenaran, tapi kemenangan, kebanggaan, ketinggian, al-ulu wal mubaha, ketinggian dan berbangga-banggaan. Wa sarfu wujuhin nasi, dan mengarahkan wajah-wajah manusia pada dirinya. Mimma dhammahul ulama ar-rabbaniyun, dan yang begini dibantah, disalahkan oleh para ulama ar-rabbaniyun. Wa dallati sunnah ala qubhihi wa tahrimihi, dan sunnah pun menunjukkan tentang jeleknya perbuatan seperti itu dan haramnya perbuatan seperti itu. Innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Wa amma fuqaha'u ahli alhadis al'amiluna bihi, adapun para ahli hadis yang beramal dengan hadis. Ini yang tengah-tengah. Sebagaimana kita katakan tadi, tarafai naqid wa wasat. Ada dua ujung yang berlawanan dan ada yang tengah-tengah. Dua ujung yang berlawanan, yang satu melarang pertanyaan sama sekali dan yang lain membebaskan sebebas-bebasnya. Kedua-duanya keliru dan berakibat dengan akibat yang jelek. Termasuk yang menutup pintu pertanyaan sama sekali, beberapa golongan-golongan tasawuf. Di samping orang-orang yang dikatakan oleh beliau, oleh Ibnu Rajab, ahlul hadis yang ekstrim. Tetapi ada pula kaum sufi yang dia menyatakan kurang ajar kalau seorang santri bertanya kepada gurunya. Dan bertanya, apalagi pertanyaan apa dalilnya, ini pertanyaan kurang ajar dianggapnya. Sehingga dibahas dalam kitab-kitab mereka, bahwa seorang santri tidak boleh bertanya pada gurunya. Seorang santri tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh sampai diajar untuk taklid. Pokoknya apa cari kiai. Ini juga sama, menutup pintu ilmu. Khonabirin a'azakumullah. Yang sebaliknya tadi sudah terangkan, amma fuqaha ahlul hadis. Adapun para fuqaha ahlul hadis. Ahlul hadis yang faqih. Fuqaha ahlul hadis artinya ahlul hadis yang dia faqih terhadap hadisnya. Yani dia mengerti apa yang dibawanya. Al-amiluna bihi, yaitu orang-orang yang beramal dengan apa yang dia bawa. Ini yang dia bawa adalah hadis. Fa inna mu'dhamma hammihimul bahthu an ma'ani kitabillahi azza wa jal. Maka kebanyakan semangat mereka adalah dalam membahas makna-makna Quran dengan hadis-hadis. Wa ma yufassiruhu minas sunan. Dan apa yang diterangkan dalam sunnah-sunnah, dalam hadis-hadis yang sahihah. Wa kalamu sahabah, dan ucapan para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan juga tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mempelajari ma'rifati sahihiha wa saqimiha, yang mempelajari mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Thumma tafaqquh fiha, kemudian dia bertafaqquh mempelajari padanya. Wa tafhamuha, dan berupaya untuk memahaminya. Walwuquf ala ma'aniha, dan mereka berhenti pada makna-makna hadis satu persatu. Thumma ma'rifatu kalami sahabah wa tabi'in, kemudian memahami ucapan para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Dalam berbagai macam ulum, dalam berbagai macam ilmu, yang namanya ahli hadis mempelajari tafsir Al-Quran, yang namanya ahli hadis mempelajari fiqh, yang namanya ahli hadis mempelajari makna-makna hadis, yang namanya ahli hadis terutama dan terutama mempelajari mana yang sahih, mana yang dhaif. Khonafidina a'azakumullah, jangan dipisahkan antara fiqh dengan hadis. Kalau dipisahkan antara fiqh dengan hadis, berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi, kalau dia katanya ahlul hadis tapi tidak mempelajari fiqh, akan menjadi hamila fiqhin ghairu faqih. Tetapi kalau dia dalam keadaan mempelajari hadis tersebut, maka dia akan mendapatkan fiqhnya dan mendapatkan ilmu hadisnya. Dua-duanya. Sebaliknya, kalau fiqh saja tanpa mempelajari ilmu hadis, maka dia mempelajari fiqh. Tiba-tiba hadisnya dhaif. Dia gak ngerti. Karena gak mengerti hadis. Apa yang terjadi? Dia sudah membangun bangunan yang indah. Sudah betul-betul indah. Ternyata pondasinya rapuh, maka seluruh bangunan tadi hancur. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka mapankan ars, utbutul ars, thumman kush. Apa maknanya? Sehingga sananya mantapkan dulu, kursinya itu dimantapkan dulu, baru diukir. Jangan terbalik. Kamu mengukirnya dengan indah, ternyata rapuh. Maka hancur seluruhnya. Apa makna ucapan beliau rahimahullah? Nukil ucapan-ucapan para ulama yang sebelumnya tentunya. Yakni mantapkan dulu hadisnya benar-benar sahih, baru dibahas fikihnya. Jangan satu hadis dibahas fikihnya. Dalam hadis ini memiliki fawaid ini, dan memiliki fikih demikian, berarti kesimpulannya demikian, dibahas secara fikih. Ternyata sudah panjang lebar, wal hadisu dhaif. Hadisnya dhaif. Seluruh pembahasan tadi runtuh. Buat apa? Kalau hadisnya dhaif. Ini sudah diukir sedemikian bagusnya, ternyata hadisnya lemah. Maka usbutil arsh, thumman qush. Mantapkan dulu arsnya, kursinya, singgasananya, baru diukir. Kalau kamu ngukir dalam keadaan dia goyang, enggak bisa. Mantapkan dulu, setelah mantap, baru diukir. Qonibrina azakumullah, maka bahas dulu apakah hadis sahih, setelah sahih baru dibahas. Qonibrina azakumullah, demikian keadaan para ulama, sehingga ahlul hadis mereka fuqaha. Ahlul hadis adalah fuqaha, mereka adalah orang-orang yang faqih karena mereka memahami makna-makna hadis. Tsumma ma'rifata kalam as-sahabah, dan memahami makna-makna ucapan para sahabat dan seterusnya. wa masail halal wal haram, dan mempelajari pula mana yang halal mana yang haram, wa usul sunnah wa zuhud, mempelajari prinsip-prinsip sunnah, juga mempelajari ilmu-ilmu zuhud, juga mempelajari ilmu-ilmu raqa'id, juga mempelajari ilmu yang lainnya. Artinya bukan hadis-hadis saja kemudian dia tidak mempelajari yang lainnya, tidak sama sekali. Ini pemahaman yang sangat keliru. Karena kalau dia mempelajari hadis, di dalamnya terkandung sekian masail dan sekian bab dalam bidang-bidang ilmu. Dalam hadis ada tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Dalam hadis ada riwayat-riwayat yang membahas tentang zuhud. Dalam hadis ada riwayat yang membahas tentang masalah fiqih, salat, puasa, haji. Dalam hadis ada ilmu mempelajari raghaib, raqa'iq. Dalam hadis lengkap semuanya di dalamnya. Wa hadza huwa tariqatul Imam Ahmad wa man wafaqahu min al ulama. Dan inilah jalannya para imam-imam ahlul hadis seperti Imam Ahmad dan imam-imam lainnya dari para ulama ahlul hadis rabbaniin. Ini jalannya Imam Syafi'i dan ini jalannya para imam-imam setelahnya dari murid-murid mereka. Wa fi ma'rifati hadza syughlun syaghilun 'an at-tashaghul bima uhditsa min ar-ra'yi. Dan dengan mempelajari itu semuanya sudah tersibukkan sesibuk-sibuknya mempelajari makna hadis-hadis, mempelajari makna yang terkandung dalam hadis tadi dari bab-bab fiqih, sudah sangat sibuk sesibuk-sibuknya sehingga tidak sempat untuk mempelajari apa yang belum terjadi. Enggak sempat untuk mempelajari bagaimana kalau sholat di bulan, bagaimana kalau, enggak akan sempat mempelajari yang demikian. Apa maknanya? Mempelajari apa yang harus kita kerjakan sekarang. Kalau bertanya, bertanya perkara yang harus kita kerjakan hari ini. Maka itulah yang pantas ditanyakan. Adapun selebihnya, enggak sempat untuk bertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena sudah sibuk dengan ini yang sangat banyak. Dan sangat menyibukkan. Syughlun syaghil. Kesibukan yang sangat menyibukkan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.